Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Badahtul Qulubul Abrar wa Quratul Uyunul Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-15, beliau Al-Allamah Syekh Abdul Rahman Nasir Si'di rahimahullah membawakan hadis an Aisyata radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala anzilu nasa manazilahum, rahu Abu Dawud. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini mengatakan anzilun nasa manazilahum, tempatkanlah posisi manusia itu sesuai dengan tempat-tempatnya mereka. Hadis ini ya dalam sanadnya dhaif, didhaifkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam ya dhaif Abi Daud, dan juga demikian Syekh Muqbil rahimahullah mendhaifkan hadis ini. Akan tetapi secara makna ya hadis ini sahih secara makna, karena perintah menempatkan orang sesuai dengan posisinya masing-masing ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dari penjelasan yang nanti kita akan baca maksud dari posisikanlah manusia sesuai dengan manazil mereka, tempat mereka. Makanya beliau mengatakan di dalam hadis ini adanya anjuran pada umatnya ala mura'atil hikmah. Ada anjuran kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperhatikan hikmah. Fa innal hikmah wada'ul asya mawadi'aha wa tanzilaha manazilaha. Karena yang namanya hikmah itu adalah menempatkan sesuatu pada tempat-tempatnya, memposisikan sesuatu pada posisi-posisinya. Dan juga ada para ulama yang menjelaskan tentang hikmah itu adalah muwafaqatul haq, mencocoki kebenaran, atau melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh ilmu, itu juga hikmah. Kata beliau, wallahu ta'ala hakim fi khalqihi wa taqdirihi wa hakim fi syar'ihi wa amrihi wa nahihi wa qad amara ibada bil hikmah wa mura'atiha fi kulli syai'. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu maha hikmah pada makhluknya, pada takdirnya, pada penciptaan dan takdir-takdirnya, dan maha hikmah di dalam syariatnya dan perintah dan juga larangannya. Bahkan Allah memerintahkan hamba-hambanya dengan hikmah dan memerintahkan hamba-hambanya untuk memperhatikan hikmah, berbuat hikmah pada segala sesuatu. Wa awamirun Nabi SAW wa risadati kulliha tadur al hikmah. Dan demikian pula perintah-perintah Nabi SAW dan bimbingannya seluruhnya berporos pada hikmah. Tepat pada tempatnya masing-masing. Ya, tidak melenceng. Ini hikmah. Wa minha, dan juga di dalam hadis tersebut, hadal hadis jami. Id amara an nunazzilan nas manazilahum. Wa dzalika fi jami'il muamalat wa jami'il mukhatabat wa ta'allim wa ta'allum wa ta'lim. Dan hadis ini yang sahih maknanya adalah jami, mengumpulkan adanya perintah untuk memposisikan manusia pada posisinya masing-masing, pada tempat-tempatnya mereka, dalam masalah muamalat, dalam masalah mukhatabat, dalam masalah belajar, dalam masalah mengajar, semuanya masuk ke dalam. Iya, untuk kita menempatkan posisi pada tempat-tempatnya masing-masing. Maksudnya, kita kasih contoh, kalau dalam muamalah hubungan, kalau berobat sakit sakit atau ingin periksa kandungan, ya datangnya kemana? Ke dokter spesialis kandungan atau ke bidan. Jangan dia ingin periksa kandungannya tapi masuknya ke spesialis paru-paru atau gigi nggak nyambung. Ini maksudnya. Nah, demikian pula kalau dia ingin membeli paku, ya jangan di Alfamart, gak ada. Pergi ke toko bangunan. Itu menempatkan posisi sesuai dengan posisinya masing-masing. Demikian pula Pak, orang-orang yang dia bertugas, misalnya mengurusi masjid, ya jangan mengurusi masalah politik, gak bisa. Kalau kerjanya misalnya hanya Gojek atau yang lainnya, jangan berbicara tentang masalah agama. Yang berbicara tentang masalah agama adalah orang yang berkompeten dalam masalah din agama. Itu menempatkan posisi sesuai dengan posisi mereka masing-masing. Demikian pula di dalam berbicara. Kalau berbicara kepada orang-orang Allah, ya jangan bicara masalah politik, enggak ngerti, hancur. Ya, yang ada hanya marah-marah, tidak ada solusi. Maka berbicaranya lah dengan apa yang dipahami oleh mereka. Bagaimana hidup berbahagia itu, ya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Demikian pula dalam belajar dan dalam mengajar. Jangan kita baru mau belajar bahasa Arab langsung ke Alfiyah Ibnu Malik. Pusing. Wah, ada 1000 bait ya. Wah, susah. Nahwu itu susah. Enggak belajar akhirnya. Belajar akidah langsung ke akidah Tahawiyah. Oh, ternyata Ahlussunnah berat pelajarannya. Ya iya, belajarnya langsung lompat. Baru pemula langsung ke yang tinggi-tinggi. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Demikian pula di dalam mengajar. Iya. Jangan orang yang kemampuannya baru dusul lugah sudah belajar tufatusan ya. Enggak bisa. Nah, masing-masing pada porsinya, tempatnya, masing-masing demikianlah di antara namanya hikmah. Wa min dzalika juga di antaranya annannas qismani qismun lahum haqqun khas kal walidain wal aulad wal aqarib wal jiran wal ashab wal ulama wal muhsinin bihasbi isanihim al am wal khas wa hadha qismun tanziluhum manazilahum al qiyam bi huquqihim al ma'rufa syar'an wa 'urfan min al-bir wa silla wal ihsan wa tawqir wal wafa wal muwasah wa jami'u ma lahu min al-huquq fa haula yumayyizuna an ghairihim bi hadhihi al khassah. Di antara bentuk hikmah atau menempatkan posisi manusia sesuai dengan tempat mereka, beliau jelaskan bahwasannya yang namanya manusia itu menjadi dua golongan. Ada yang mereka, kalau kita kasih nomor, yang pertama bagian orang yang mempunyai hak khusus. Siapa contohnya? Orang tua, anak-anak, kerabat-kerabat, tetangga, sahabat, para ulama, para muhsinin sesuai dengan perbuatan ihsan mereka, ya, baik secara umum maupun khusus. Maka bagian seperti ini menempatkan posisi mereka pada posisi masing-masing seperti dengan menunaikan hak-hak mereka yang ma'ruf, ya, secara syar'i maupun secara uruf kebiasaan. Nah, jangan kebalik, menunaikan hak anak-anak seperti menunaikan hak orang tua. Menunaikan orang hak orang tua seperti menunaikan hak anak-anak. Kebalik. Itu namanya tidak hikmah. Nah, diperlakukan orang tua seperti anak, anak diperlakukan seperti orang tua, terbalik. Demikian pula. Ya, kerabat-kerabat, beda-beda masing-masing haknya. Demikian pula sahabat. Sahabat diperlakukan seperti orang tua. Masya Allah, diperhatikannya luar biasa. Maka sering ada mengeluh orang tua, kok kalau sama orang lain begitu perhatian dan baik, sama orang tua sendiri enggak. Ada sampai terjadi seperti itu. Kenapa? Karena tidak bisa mengerti mana yang harus diposisikan pada tempatnya masing-masing. Kalau sahabat, ya perlakukanlah seperti sahabat secara syar'i yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Demikian pula ya, kepada orang tua punya hak masing-masing, beda dengan hak para sahabat. Wal ulama, demikian para ulama, dan juga kita tambahkan di sini wal umara, pemerintah juga punya hak. Beda perlakuan mereka dengan kita memperlakukan dengan orang yang lain. Demikian para orang-orang yang muhsinin, yang melakukan kebaikan-kebaikan sesuai dengan kebaikan mereka. Iya. Nah, maka dilakukan menunaikan hak-hak mereka, di antaranya dengan berbuat baik, silah, mengadakan menyambung hubungan silaturahim, berbuat baik kemudian menghormati, menunaikan janji-janjinya, hak-haknya, kemudian juga seluruh hak-hak yang menjadi hak mereka secara khusus. Maka mereka-mereka ini, kata Syekh, dibedakan dari yang lainnya dari penunaian hak-hak secara khusus ini. Yang kedua, wa qismun laisa lahum maziyya ikhtisas bihaqi khas wa innama lahum haqqul islam wa haqqul insaniyah. Bagian yang kedua yaitu yang dia tidak punya hak yang istimewa seperti yang di atas. Tidak punya hak secara khusus. Hanya saja mereka punya hak Islam dan hak insaniyah. Iya, hak kemanusiaan dan hak Islam. Tidak ada punya hak-hak yang khusus. Maka kalau mereka ini faha'ula haqquhum mustarik, maka mereka-mereka ini haknya ya ikut serta berserikat. Antamna anhum adza wadh-dharar bil qail aw bil fi'l. Ya, yaitu untuk tidak mengganggu mereka, membahayakan mereka dengan ucapan dan perbuatan. Nah, itu semua baik orang yang dia punya hak khusus maupun tidak, sama-sama punya hak Islam dan hak kemanusiaan. Iya, tidak boleh mengganggu, tidak boleh membahayakan. Kemudian juga antuhibulil muslim ma tuhibulin nafsik minal khair wa tukrah lahumma takrahu laha minasyar. Demikian pula mencintai kaum muslimin seperti ia mencintai dirinya dari kebaikan. Dan ia tidak suka kepada mereka sebagaimana tidak sukanya ia dari kejelekan-kejelekan. Bal bahkan yajibu man'al adha'an jami'i naul insan wa isal ma tuqaddir alaihi lahu minal ihsan. Bahkan wajib mencegah diri untuk tidak mengganggu seluruh jenis manusia. Dan juga menyampaikan dengan sesuai kemampuan kepada mereka dari perbuatan-perbuatan baik. Ini namanya menempatkan orang sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kalau tidak, maka jatuhnya apa? Zalim. Apa itu zalim? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wa mimma yadkhulu fi hadza, dan termasuk masuk di dalam hal kategori ini yaitu tentang hikmah dan juga menempatkan seseorang dengan posisi mereka masing-masing adalah an yu'ashirul khalq bihasbi manazilahum fal kabir lahu tawqir wal ihtiram والصغير يعامله بالرحمة ورفقة المناسب لحاله والنذير يعامله بما يحب أن يعامله به. Yaitu mempergauli makhluk sesuai dengan tempat mereka masing-masing, mempergauli orang manusia sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing. Maka yang besar punya hak untuk dihormati dan yang kecil juga dikasih sayang dengan kelembutan sesuai dengan keadaannya. Iya. Dan yang sebanding dia bermuamalah sesuai dengan apa yang ia cintai pada dirinya. Jangan orang yang dewasa diperlakukan seperti temannya. Nah, apa dalilnya? Laisa minna man lam yarham saghirana. Yang kecil justru malah diinjek-injek, diganggu. Tidak, bukan termasuk golongan kami orang yang dia tidak mengasih sayangi orang-orang yang kecil kami. Atau bima makna wahtahrim, dan yang menghormati kabirona, yang menghormati orang yang tua di antara kami. Nah, demikian. Ini lancang, yang kecil justru lancang kepada yang tua. Dari sisi keilmuannya jauh, dari sisi fatwanya dan lainnya jauh, tapi berani lancang membicarakan orang-orang yang kibar. Berarti dia telah zalim, tidak bisa menempatkan bergaul sesuai dengan posisi manusia itu. Iya. Adapun yang sebanding, maka dia beramal seperti dia beramal pada dirinya. Nah, makanya dinasihatkan oleh para ulama, kalau tidak salah ingat, ya, yaitu jadilah, kalau dia tua maka jadilah orang tua yang mengayomi, yang mengasih sayangi, mengasihi yang kecilnya. Kalau dari jadi yang kecil maka hormatilah yang di atasnya. Nah, demikian. Dan prinsipnya dijelaskan oleh para ulama, kalau engkau tidak bisa membahagiakan, membuat senang saudaramu, maka jangan ganggu dia. Nah, jangan ganggu dia. Kalau kamu tidak bisa memuji temanmu, orang lain, maka jangan engkau cela dia. Demikian di prinsip di dalam bermuamalah. Ini namanya menempatkan posisi mereka pada tempatnya masing-masing. Walil um, maka dengan demikian bagi mu'malah, walil um, bagi ibu punya hak khusus. Iya, walil zauza hakul akhar, dan juga istri punya hak khusus. Wa yu'amil man yadullu alaihi wa thiq bihi wa yatawasi'u ma'ah ma la yu'amil bihi man la yathiqu bihi wa la yadullu alaihi. Nah, ibu punya hak secara khusus pada anaknya. Demikian pula istri. Kalau seorang suami, dia masih ada kewajiban pada ibunya. Sedangkan seorang istri, kewajiban dia pada suaminya. Masing-masing pada tempatnya. Nah, tetapi juga jangan kaku. Anak kan kewajibannya sama suami. Kemudian orang, dia masih punya orang tua, kemudian tidak diperdulikan. Ini juga tidak menempatkan posisi pada tempatnya. Ibu punya hak, maka tunaikanlah haknya. Demikian pula suami punya hak. Baru ketika saling bertentangan, mana hak yang didahulukan? Ketika disuruh memilih antara hak ibu ataupun hak suami, maka kalau itu terkait dengan kewajiban sebagai istri kepada suaminya, maka yang didahulukan adalah hak suami, karena kewajiban dia kepada suaminya. Tapi kalau dia bisa memilih dan bisa ditunda melakukan hak suami, dia bisa, dan tidak bisa ditunda hak ibu, harus ditunaikan pada saat itu, maka harus ditunaikan hak ibu. Masing-masing tempatnya, ada tempatnya masing-masing. Nah, demikian pula bergaul dengan orang yang menunjuki dia, yang menjadi kepercayaan dia, maka dia berlapang bersamanya, tidak seperti bergaul dengan orang yang dia tidak ada kepercayaan padanya dan yang tidak ditunjukkan padanya. Beda orang kepercayaan dengan orang yang tidak, beda, jangan disamakan. Nah, berbicara sama orang dipercaya bisa buka-bukaan, blak-blakan demikian ini, karena sudah dipercaya. Tapi berbicara dengan orang yang lain yang tidak bisa dipercaya, ya dia harus jaga rahasia-rahasia. Tidak seperti dia berbicara kepada orang yang dia percaya. Nah, wa yatakallam ma'al muluk wal arbab ri'asah bil kalamil layyin munasib. Nah, lima rata bihim. Demikian pula berbicara kepada raja atau orang-orang yang punya tokoh-tokoh pemimpin dengan berkata lemah lembut sesuai dengan kedudukan mereka. Beda berbicara dengan yang selain mereka. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa dan Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyina la'allahum yatadzakkar aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka ucapkanlah oleh kalian berdua ucapan yang lembut agar dia mendapatkan peringatan atau takut. Wa yu'amil ulama bitawfir wal ijlal wa ta'allum wa tawaddu lahum wa izhar wal iftikar wal haja ila ilmihim nafi' kasaratu du'a lahum khususan waktu ta'limihim wa fatawahum al-khasa wal-ammah. Demikian pula beda bermuamalah dengan para ulama dengan menghormati mereka, memuliakan mereka, ya, belajar dengan mereka, tawadhu di hadapan mereka, menampakkan iftikhar butuh hajah kepada ilmu mereka yang bermanfaat, banyak mendoakan mereka, khususnya ketika dia belajar bersama para ulama dan ketika mengambil fatwa secara khusus dan secara umum. Demikian. Nah, harus menempatkan orang itu sesuai dengan posisinya. Jangan, ini contoh kecilnya, kadang di sebagian daerah karena akrab dengan ustadznya, akhirnya ustadznya seperti temannya. Saat gitu, santai. Cepat gimana, Ustaz? Kamarnya baik. Masya Allah. Nah, ya teman sih teman, tapi lihat posisinya. Ya, ya kadang memang ustadznya kan gaul juga, senang juga. Ya, tapi lihat posisinya di mana. Ada waktu-waktu dan tempat-tempatnya. Maka itulah termasuk hikmah berjalan sesuai dengan ilmu. Nah, insya Allah nanti kita lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang karena waktunya singkat. Ya. Zuhur jam berapa? 11.50 ya. Nah, kita lanjutkan baca kitab Ushul Sunnah.